Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang memberikan kita modal dalam kehidupan ini sehingga kita dapat bertakwa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-68 bersama dengan Ustaz Fajrul Haq MA, yang saya yakin suara beliau tidak asing lagi di telinga para pendengar yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita akan membahas firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. Artinya, maka apakah kalian merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kalian, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kalian tidak akan mendapat seorang pelindung pun. Setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang lalu menjelaskan nikmat-nikmat-Nya dan Allah itu Maha Pengasih, kemudian kepada ayat 67 Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang memberikan kamu kenikmatan. Apabila kamu dalam kesulitan, Allah lah yang menyelamatkan, Allah lah yang melapangkan kamu. Namun ternyata manusia itu banyak juga yang kufur, banyak yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa rezeki yang dia miliki, kesehatan yang ada di tubuhnya, kemudian rezeki yang dia sekarang manfaatkan dan pergunakan, semuanya itu karena kecerdasan dan kepandaiannya. Dia merasa itu semuanya atas karena kehebatan dan keluar biasaan ilmu pada dirinya. Padahal itu semuanya adalah titipan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala dapat mencabutnya kapan saja. Ya. Seperti yang dalam pengajian-pengajian sebelumnya, Allah telah memperingatkan kita, ya, dari kehidupan, perjalanan kehidupan kita ini sendiri. Artinya pengalaman-pengalaman yang kita lihat, ya. Saya ambil contoh. Dalam hidup ini kita melihat ada orang yang kaya raya, luar biasa kekayaannya, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah membatasi nikmat-nikmat itu pada dirinya. Ya. Kalau kita ambil contoh memakan daging misalnya, tidak usahkan memakan daging setiap hari, memotong seekor lembu atau seekor kambing dia mampu, tapi untuk memakan hanya satu potong dari kambing itu, dari daging kambing itu, atau satu potong dari, ya, daging lembu itu, dia tidak mampu. Kenapa? Karena takut darah tinggi dan sebagainya, karena takut ada penyakit ini dan itu. Nah, semakin kita tua, maka semakin banyak hal-hal yang menjadi isyarat bahwa kematian itu semakin dekat kepada diri kita. Rambut, ya, mulai memutih, ya. Tubuh kita pun mulai melemah. Banyak hal-hal yang kita sudah mulai lupa, dan banyak pula yang dahulu kita mampu melakukannya, sekarang kita tidak lagi mampu melakukannya. Nah, kekufuran itu terus terjadi pada manusia, ya, dan dia tidak mengingat betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang pada dirinya. Sehingga dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, kemudian Allah mengingatkan bahwa dahulu ada kaum-kaum yang Allah jungkir balikkan tanahnya. Ya, kita mengenal ada kaum 'Ad, kaum Tsamud, Madain Saleh, yaitu Allah yang sampai sekarang masih dapat kita lihat bekas-bekas dari pada kejayaan dan kehebatan mereka. Allah hancurkan. Ada yang Allah hancurkan dengan daratan yang ya terbalik, dengan gempa yang begitu luar biasa, dengan air yang naik ke daratan dan sebagainya. Dan ada pula yang didatangkan angin yang sangat dingin tapi menghembuskan ya bebatuan kerikil sehingga menghancurkan tubuh mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka. Ini bukan kisah-kisah dongeng tetapi tercatat di dalam sejarah. Ya. Bahkan sekarang pun terjadi. Beberapa waktu lalu di Filipina dan sering terjadi di Amerika di daerah Florida, ya, angin topan yang begitu dahsyat menghancurkan perkampungan. Beberapa tahun yang lalu ada istilahnya hurricane, ya, terjadi suatu angin puting beliung yang sangat luar biasa, dan di tempat kita ini pun sering pula terjadi apabila akan turun hujan. Ini semuanya adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman, maka dia akan menangkap isyarat itu bahwa ada dosa yang telah dilakukan dan kemudian dia memperbaiki dirinya dan kembali kepada Tuhannya. Mungkin itu dari saya, dan di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahi penjelasannya. Fadhol Ustaz. Iya. Ayat ini mengingatkan kita apakah kita akan selalu merasa aman dengan dua hal. Apa amintum, kata Allah. Jadi apa amintum, A-nya itu adalah alif. Alif menggantikan kedudukan hal. Maka gunanya pertanyaan tersebut dengan huruf alif adalah untuk mendekatkan pikiran kita, akal kita kepada hati kita. Apakah gitu kira-kira pertanyaan dari Allah. Kalau kita sebagai seorang sahabat, dengan sahabat kita, kita akan menepuk bahu kanannya atau bahu kirinya. Kira-kira kamu merasa aman tidak dengan perbuatan kamu seperti ini? Maka kalau seandainya ada gejala yang dapat merugikan orang lain, tentunya tidak akan merasakan aman. Maka begitulah Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya. Apa yang diingatkan Allah? Yaitu tentang Allah hancurkan ayyakhsifa bikum janibal ar, janibal bar. Artinya daratan itu, sisi daratan itu bisa Allah musnahkan, hancurkan, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansah tadi. Yang kedua di sini Allah kirim angin. Maka dua hal ini pun sudah banyak terjadi di Indonesia ini. Bahkan sebagai disinggung di luar negeri seperti Amerika, Argentina, Meksiko, macam-macam banyak sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah merasakan aman. Makanya pertanyaan ini menuntut bahwa jawabannya itu ada. Kenapa? Karena pertanyaan ini sudah banyak diakui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau manusia secara keseluruhan. Jadi ketika itu dilemparkan atau ditawarkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan kata summa. Summa itu adalah sebetulnya untuk taukid, menekankan kita tidak mengindahkan hal yang kedua yang begitu dahsyatnya terjadi di muka bumi ini ketika kita dapat jadikan Allah itu sebagai penolong. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, kacamata orang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, apabila melihat sesuatu itu adalah kekuatan itu datang, sebuah kekuatan yang mana kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berpikir yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan, sebagaimana zikir kita la haula wala quwata illa billah. Kekuatan itu akan datang ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kelemahan itu akan datang ketika kita menjauhi firman Allah Subhanahu wa taala, maka dengan otomatis kita akan berkawan dan berserikat dengan setan. Inilah yang tidak dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah coba dalam firman ini menyindir. Apa yang disindirnya? Akal kita, pikiran kita tergerak tidak? Kalbu kita, hati kita tergerak tidak? Maka karena dua hal ini tidak bergerak juga, manzilah yang pertama sudah Allah berikan peringatan, maka manzilah yang kedua, level yang kedua, Allah berikan hentakan di muka bumi ini sedikit. Sebagaimana pada minggu-minggu yang telah lalu banyak sekali angin kencang disertai hujan begitu dahsyatnya, itu sudah banyak memporak-porandakan atau menghancurkan rumah-rumah dan pertanian yang begitu hancur, tanaman yang tidak jadi panen. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Kalau tidak juga Allah akan berikan peringatan lebih dahsyat seperti yang terjadi pada masa Nabi Yusuf, pada masa kaum Ad, pada masa kaum Samud. Mereka mengira itu hanyalah angin biasa, hujan biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan hal yang lain. Dengan kata lain, bahwasanya ketika cobaan atau bala murka Allah itu datang, maka tidak ada akan satu orang pun dapat memperkirakan bahwasanya itu adalah yang betul-betul musibah yang datangnya dari Allah. Artinya tidak diduga-duga. Maka dengan tidak diduga-duga itu kita tidak akan merasakan aman. Ketika kita tidak merasakan aman, marilah kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah suatu kampung yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan kemurkaan Allah itu merasakan aman untuk datangnya azab Allah pada malam hari ketika mereka sedang tertidur? Apakah suatu perkampungan yang penuh dengan dosa dan kemungkaran itu merasa aman ketika datangnya azab Allah itu pada waktu duha, yaitu pada waktu pagi hari? Artinya dalam hal ini kita tidak mengetahui kapan azab Allah Subhanahu wa taala itu akan datang menghampiri kita, ya. Dan ketika azab itu datang, maka bukan hanya orang-orang yang durhaka saja yang akan masuk ke dalam azab itu atau dihancurkan oleh azab Allah itu, tapi juga akan menimpa orang-orang yang baik dari kaum tersebut. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.